putuskan tali perkahwinan kita. Hanya karena nafsu ingin merubah hidupnya. Sungguh suatu celah bila kau ingkari janji. Hidup pas-pasan kau berubah, engkau lupakan kasih dan sayangku. Mendung hitam menjelma, patahkan pohon cintaku. Kasih dan sayang.